بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى الإمام البربهاري رحمه الله تعالى mengatakan فإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك وفر من جوار الفتنة وإياك والعصبية. Maka apabila terjadi fitnah, tetaplah engkau di dalam rumahmu dan larilah engkau dari berada bersama fitnah, dan jauhilah olehmu sikap fanatik. وَكُلُّ مَا كَانَ مِنْ قِتَالٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الدُّنْيَا فَهُوَ فِتْنَةٌ. Dan setiap yang merupakan peperangan antara kaum muslimin karena perkara dunia, maka itu adalah fitnah. Fattaqillaha wahdahu la syarika lahu. Maka bertakwalah engkau kepada Allah semata, tiada sekutu baginya. Wala tahruj fiha wala tuqatil fiha ولا تهوي ولا تشايع ولا تمايل ولا تحب شيئا من أمورهم. Dan janganlah engkau keluar masuk ke dalam fitnah. Jangan pula engkau berperang di dalam fitnah. Jangan pula engkau terjatuh ke dalam fitnah. Jangan pula engkau mengikuti fitnah. Dan jangan pula engkau condong kepada fitnah. Dan janganlah engkau mencintai sesuatu pun dari perkara-perkara mereka, orang-orang yang berada di dalam fitnah. Fa innahu yuqalu man ahabba fi'ala qaumin khairan kana aw syarran kana kaman amilahu. Karena sesungguhnya dikatakan, barang siapa mencintai perbuatan suatu kaum, baik ataupun buruk, ia seperti orang yang mengamalkan perbuatan tersebut. Waffaqanallahu wa iyyakum limardatihi wa jannabana wa iyyakum ma'siyatahu. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kami dan kalian menuju perkara-perkara yang Allah ridai, dan semoga Allah Ta'ala menjauhkan kami dan kalian dari kemaksiatan kepadanya. Amin. قال الشارح حفظه الله تعالى Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullahu Ta'ala mengatakan, Al-Mu'allifu Rahimahullahu Yansahul Muslimina Bil-Ibtisadi Anil Fitani Wa'adamil Khawdi Fiha والمشاركة فيها بأي وسيلة من الوسائل. المؤلف الإمام البربهاري رحمه الله تعالى من نصيحتي كمسلمين untuk menjauh dari fitnah-fitnah, tidak masuk ke dalam fitnah dan tidak ikut serta di dalam fitnah dengan wasilah apapun dari wasilah-wasilah yang ada. Li'annal khawdha fil fitani bainal muslimina hayna tusfakud dima'u wa tustabahul a'radu لأجل الدنيا والمناصب الدنيوية لا لإعلاء كلمة الله عز وجل فهذه فتن لا يجوز للمسلم أن يشارك فيها. Karena sesungguhnya masuk ke dalam fitnah-fitnah yang terjadi di antara kaum muslimin tatkala darah-darah ditumpahkan dan kehormatan-kehormatan dihalalkan, yaitu untuk dijatuhkan karena dunia dan jabatan-jabatan duniawiyah, bukan dalam rangka meninggikan kalimat Allah Azza wa Jalla, maka fitnah-fitnah ini tidak boleh bagi seorang muslim untuk masuk ke dalamnya. Alaihi an yalzama baitahu wa yabta'id an hadhihi al-fitnati. Wajib baginya untuk tetap berada di rumahnya dan menjauh dari fitnah ini. Hadza haqqun wa la syakka. Ini merupakan kebenaran tanpa ada keraguan sama sekali. Li'annaka tata'awanu ma'a hadza at-tarafi أو ذاك على الإثم والعدوان هذا هدفه سيء وذاك هدفه أسوأ. Karena sesungguhnya engkau saling membantu dengan golongan yang ini atau yang itu di atas dosa dan permusuhan. Golongan yang ini tujuannya buruk, golongan yang itu tujuannya lebih buruk. Fa'anta idza ta'awanta halal fitnati ma'a hadha aw dhaka ta'awanta ma'ahu 'ala al-ithmi wal-'udwani. Maka engkau apabila engkau saling membantu dalam keadaan fitnah bersama golongan ini atau yang itu, engkau saling membantu bersamanya di atas dosa dan permusuhan. Wa nasarta batilan wal iyadzu billahi dan engkau menolong kebatilan. Wal'iyadzu billah. Fa fi hadhihi al-hali tunsahu biluzumi baitika walibti'adi 'anil fitani. Dan dalam keadaan ini engkau dinasehati untuk tetap berada di dalam rumahmu dan menjauh dari fitnah-fitnah. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fil fitnati kassiru fiha qisiyakum wa qatti'u fiha awtarakum walzamu fiha ajwafa buyutikum wa kunu kabni adam. Dan dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang fitnah, patahkanlah di masa fitnah busur-busur panah kalian dan putuslah di masa fitnah tali-tali busur kalian dan tetaplah kalian di masa fitnah untuk berada di dalam rumah-rumah kalian dan jadilah kalian seperti putra Adam alaihissalam, yaitu putra Nabi Adam alaihissalam yang dibunuh oleh saudara kandungnya. Ia tidak melakukan perlawanan. Amma idza kana al-qitalu baina imamin haqqin wa baina kharijin 'alayhi yuridu al-fasada fahada laysa minal fitnati fi syai'in. Adapun apabila peperangan antara pemimpin yang hak dengan orang yang memberontak kepadanya yang menginginkan kerusakan, maka ini bukan termasuk fitnah sedikit pun. Idza qatalta ma'a imamin haqqin wa khalafahu unasun wa kharaju 'alayhi yuridu dunya yuriduna dunya aw 'indahum 'aqa'idu fasidatun yuriduna takhallusa min hadzal haqqi fahada laysa fitnatan. Apabila engkau berperang bersama pemimpin yang hak, pemerintah yang sah, dan ada orang-orang yang menyelisihinya dan memberontak kepadanya karena menginginkan dunia, atau pada mereka terdapat keyakinan-keyakinan yang rusak yang mereka, yaitu yang memberontak tersebut, ingin melepaskan diri dari pemimpin yang hak ini, maka ini bukanlah fitnah. Li'annaka tansuru haqqan ala batilin wahudan ala dalalin. Karena engkau sedang menolong kebenaran untuk mengalahkan kebatilan, dan engkau sedang menolong petunjuk untuk menundukkan kesesatan. Asyahidu intinya adalah annal imama idza kharaja alaihi al-khawariju wa bagha alaihi al-bughatu fa'alan nasi an yansuruhu. Bahwasanya seorang pemimpin, pemerintah, apabila orang-orang khawarij, pemberontak, memberontak kepadanya, atau orang-orang yang jahat bertindak sewenang-wenang kepadanya, maka wajib bagi manusia untuk menolong pemimpin tersebut, pemerintah tersebut. Wa minal adillati ala dhalika idza buyi'a li khalifataini faqtulul akhira minhuma. Dan di antara dalil-dalil yang menunjukkannya adalah apabila dua khalifah dibaiat, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya. Wa idza kana al-khilafu baina qabilataini wal ba'ithu 'asabiyyatun fala yajuzu an tusyarika fi dhalika. Dan apabila terjadi perselisihan antara dua kabilah, dan faktor yang mendorongnya adalah fanatisme, maka tidak boleh engkau ikut serta di dalamnya. La taqul qabilati wa uqatilu ma'ahum. Janganlah engkau mengatakan ini adalah kabilahku dan aku akan berperang bersama mereka. Idza kanat ikhtilafatun ala umurin dunyawiyatin laisa lihadha haqqun aw lidzalika haqqun. Apabila terjadi perselisihan dalam perkara duniawiyah, maka golongan yang ini tidak ada padanya kebenaran, atau golongan yang itu juga tidak ada padanya kebenaran. Wa innamal ahwa'u taquduhum. Hawa nafsulah yang menggiring mereka. Hada khilafun syakhsiyun baina fulanin wa fulanin. Ini adalah perselisihan pribadi antara fulan dengan fulan. Wa qada qabilatuhu li harbil qabilatil ukhra. Dan kabilahnya menggiring untuk memerangi kabilah yang lainnya. Fahadha yaqulu fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang seperti ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentangnya, man kharaja min at-ta'ati wa faraqa al-jama'ata famata mata mitatan jahiliyatan. Barang siapa keluar dari ketaatan kepada pemerintah dan meninggalkan jamaah kaum muslimin, Lalu ia meninggal, maka ia meninggal dalam keadaan jahiliyah. Wa man qatala tahta rayatin immiyatin yaghdabu li'asabatin aw yad'u ila 'asabatin aw yansuru 'asabatan faqutila faqitlatun jahiliyatun. Dan barang siapa berperang di bawah bendera kesesatan, ia marah karena kelompok yang ia bela, atau ia mengajak kepada kelompok yang ia bela, atau ia menolong kelompoknya, lalu ia terbunuh, maka ia terbunuh dalam keadaan jahiliyah. Wa man kharaja ala ummati yadribu barraha wa fajiraha wa la yatahasha min mu'miniha wa la yafi lidhi ahdin ahdahu falaysa minni wa lastu minhu. Dan barang siapa keluar memerangi umatku, ia membunuh orang yang taat kepada Allah maupun orang yang bermaksiat kepada Allah, dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang beriman di antara umatku tersebut, dan ia tidak memenuhi terhadap orang yang memiliki perjanjian dengannya, perjanjian terhadapnya, maka ia bukan bagian dariku, aku pun bukan bagian darinya. Fahadihi fitanun la yajuzul musyarakatu fiha. Maka ini adalah fitnah-fitnah yang tidak boleh ikut serta di dalamnya. Qawluhu wa kullu ma kana min qitalin bainal muslimin 'ala ad-dunya. Ucapan al-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, dan setiap yang merupakan peperangan di antara kaum muslimin karena dunia, yakni huwa a'taka qa'idatan, yaitu al-Imam al-Barbahari rahimahullah memberikan kepadamu sebuah kaidah. Ala dunia laisa ala dini, karena dunia bukan karena agama. Kharaja ala al-imami ma yuridu an yanqada lid-dini aw lahu gharadun dunyawiyyun wa hadha imamun tajibu ta'atuhu wa huwa kharaja alayhi fa hadha yuqatalu. Seseorang memberontak kepada pemimpin pemerintah, ia tidak ingin untuk tunduk kepada agama ini, atau ia yang memberontak tersebut memiliki sebuah kepentingan duniawi, sedangkan pemerintah ini, pemimpin ini adalah seorang pemimpin yang wajib ditaati, dan orang tersebut memberontak kepadanya, maka orang ini diperangi. Wa amma as-sira'u baina ta'ifataini aw baina daulataini wa kullu wahidatin la turidu illa ad-dunya fala tadkhul fi dhalika. Adapun pertikaian antara dua golongan atau dua negara, masing-masing tidaklah menginginkan kecuali dunia, maka jangan engkau masuk ke dalamnya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.